Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hafizani wa hafizakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala kajian kita terhadap risalah kutuf min nu'uti salaf wa mumayyizati manhajihim fi abwabil ilmi wal amal. Sepenggal dari sifat salaf kita dan keistimewaan manhaj mereka dalam permasalahan ilmu dan amal. Kita masih katibilazani Allah wa iyyakum membahas tentang sifat mereka, salah satu sifat mereka, dan ini menjadi atau di antara yang sangat menonjol, yang sangat nampak, dan ba'dallah, setelah izin Allah, dengan sifat ini pula orang bisa atau orang menerima dakwah, dakwatul Islam, dakwah meniti jejak salafuna salih, dan tidak lain tidak bukan ini merupakan sifat perangai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang langsung mencontohkannya dan diikuti para sahabat beliau dan diikuti orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini juga merupakan salah satu sifat yang mencerminkan keindahan Islam, yakni arifku wal hilmu wal anah. Arif, lemah lembut. Al hilmu, santun. Wal anah, tidak tergesa-gesa, berhati-hati. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kemarin kita membaca beberapa dalil minal Quran wa kadzalika minas sunnah, dari Al-Qur'an demikian pula dari as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipraktikkan langsung oleh beliau. Kisah ketika sekelompok orang Yahudi meminta izin kepada beliau namun mengucapkan assalamu alaikum, kebinasaan semoga menimpamu. Kemudian dibalas, dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapan yang sangat singkat namun mengena, wa alaikum, dan semoga menimpamu pula. Wa yastajabu li wa la yustajabu lahum, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan dikabulkan untukku dan tidak dikabulkan untuk mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha sampai, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Aisyah marah, waalaikumulaknah, demikian demikian demikian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, awalam tasma'i, apakah engkau tidak mendengar aku mengucapkan wa'alaikum, aku mengatakan wa'alaikum. Kemudian atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih, sesungguhnya Allah itu, wahai Aisyah, maha lembut, dan Allah mencintai kelembutan pada seluruh perkara. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, tidaklah ada pada seseorang, melainkan akan memperindah orang tersebut. Wala yunza'u min syai'in ila syanah, dan tidak dicabut dari seseorang, melainkan akan memperjelek orang tersebut. Kelemah lembutan ternyata memperindah seseorang, membuat indah, membuat namanya memperindah itu terhiasi, menjadikan indah, membuat orang senang meskipun dia tidak memakai perhiasan. Namun hiasan yang ada pada dirinya adalah kepribadian yang baik, yang mulia, yang menyenangkan, yang indah. Dan kemarin pula kalau tidak salah kita sebutkan di Khatibil Azani Allahu wa iyyakum, arifq, rifq ini kelemah lembutan merupakan akhlak, dan akhlak itu ada akhlak jibili, ada akhlak kasbi. Akhlak jibili yang memang sudah Allah karuniakan dia sejak lahir. Dari lahir kemudian tumbuh kecil, kemudian tumbuh. Dari tufulah, masa anak-anak, menjadi gulam, menjadi anak yang lebih gulam, lebih gede sedikit. Kemudian syabab, kemudian sampai masa syabab pemuda, kemudian sampai masa kuhulah kedewasaan, sampai masa syekhukhoh, masa sudah jadi syekh, orang yang tua, orang yang sepuh. Allah karuniakan dia watak atau tabiat rifq, lemah lembut dari kecilnya. Ini jibili. Namun ada pula khatibil azani Allahu wa iyyakum, orang yang mendapatkan sifat ini dengan upaya, dengan usaha, dengan mujahadah, dengan berusaha, bermujahadah, berusaha sekuat tenaga, merubah perangainya yang tadinya kasar, jafa, perangainya kasar, atos. Setelah mengenal Islam, setelah mengenal sunnah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mentadaburi Al-Qur'an, berusaha, berupaya merubah dirinya, merubah sifatnya. Meskipun dengan perjuangan, meskipun dengan usaha, butuh kesabaran hingga dia bisa menjadi orang yang memiliki sifat rifq. Bisa? Bisa. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika menceritakan, barang siapa yang mencoba bertahan untuk bersabar, Allah akan berikan dia, Allah akan karuniakan dia sifat sabar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa mencoba berupaya, yatasabbar, berusaha untuk bersabar, yusabbirhullah, Allah akan mengaruniakan dia, kepada dia kesabaran. Akadah. Ini kasbi, diperoleh dengan usaha, diperoleh dengan upaya. Dan pada upaya dia ketika memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, fihi ajr, padanya terdapat pahala. Karena itu merupakan ibadah. Sifat rifq dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan sesuatu yang dipuji oleh syariat menunjukkan bahwasanya hal ini diperintahkan. Sebuah perkara yang dipuji oleh syariat, diambil faedah, bisa diambil faedah dari situ, itu merupakan perkara yang diperintahkan. Kemudian ikhatibil azani Allahu ayyakum, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, hadis berikutnya, wa qawluhu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan Allah memberi kepada orang yang memiliki sifat rifq, sifat lemah lembut, apa yang Allah tidak berikan kepada orang yang bersifat unuf, jafa, kaku, keras. Allah berikan kepada orang yang memiliki sifat lemah lembut sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang yang sifatnya jafa, sifatnya hatos, sifatnya keras, kasar. Pahala, Allah karuniakan pahala kepada orang yang memiliki sifat lemah lembut. Allah karuniakan kelapangan dada kepada orang yang memiliki sifat lemah lembut, yang tidak Allah berikan kepada orang yang kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan apa yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Maksudnya betapa besar apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah anugerahkan kepada orang yang memiliki sifat lemah lembut, kelembutan, kesantunan. Allah tidak berikan kepada yang selainnya. Pada lemah lembut terdapat kesabaran. Dan sabar sebagaimana kita tahu, pahalanya biwairi hisab, amalan yang diberi pahala oleh Allah tanpa hitungan, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum biwairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Keutamaan arifku begitu banyak. Walaqad ata sana, kata beliau rahimahullah, dan sungguh telah datang pujian ala hadhihi sifat, atas sifat-sifat ini, arifku wal hilmu wal ana, kelemah lembutan, kesantunan, ketenangan, tidak tergesa-gesa. Telah datang pujian akan sifat-sifat ini fi atharin wa wasaya wa hikamin, dari athar yang disebutkan dari salaf kita, wa wasaya wasiat, wa hikam ucapan-ucapan hikmah, nathron wa nazoman baik berupa ucapan ataupun berupa syair. Famin dalika, diantaranya, ini diantara beliau menyebutkan contoh diantara sifat hilm rifqnya para salaf kita. Ma'uthiro an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma waradhuhuma. Apa yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan? Beliau mengatakan annahu qasama qatfan fa'ata syaikhan min ahli Dimasyq. Ketika Muawiyah menjadi raja, beliau pernah membagi pakaian bludru, pakaian-pakaian beliau membagikan sebagai pemimpin, beliau memberi rakyatnya. Fa'a'ta syaikhan min ahli Dimasyq, beliau memberikan satu orang sepuh dari orang Damaskus. Qatifatan, beliau memberi orang sepuh ini satu pakaian. Falam tu'jibhu, namun pakaian ini tidak membuat orang sepuh ini senang. Jadi diberi pakaian, orang ini, orang sepuh ini menganggap kok dikeingin ini, kok yang diberi seperti ini. Raja mosok ngekek ini ngene iki. Raja masak memberi benda yang seperti ini, enggak seneng dengan pakaian yang diberi kepadanya. Fahalifa ayyadriba biha ra'sa Muawiyah. Atau fahalafa ayyadriba biha ra'sa Muawiyah. Dia pun bersumpah untuk memukulkan dengan pakaian ini kepada kepalanya Muawiyah. Subhanallah. Rakyat bersumpah untuk memukulkan ya, menyabetkan gitu ke kepalanya Muawiyah. Muawiyah raja. Sudah bersumpah. Fa'atahu khobaruhu. Sampai kepada Muawiyah cerita tentang orang ini. Wahai Muawiyah, ada orang engkau ketika engkau memberi pakaian, ada orang yang tidak suka pakaian yang engkau berikan kepadanya dan dia bersumpah untuk memukulkan pakaian ini ke kepalamu. Sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah pun mengatakan, "Aufi binadzrik." Tunaikan nazarmu, subhanallah. Dia sudah bersumpah dan sumpah harus dipenuhi. Ini orang sepuh. Syekh, tunaikan nazarmu. Wal yarfaq asy-syekh bi syekh, dan hendaknya seorang syekh bersikap lemah lembut terhadap syekh yang lainnya. Hendaknya seseorang itu bersikap lemah lembut kepada sesamanya. Posisinya rakyat dengan raja. Ini yang disebutkan datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu warḍa. Beliau rela. Beliau ridha untuk dipukulkan dengan pakaian yang beliau berikan, padahal beliau memberi dan beliau seorang raja. Wa ja'a fi ba'dil athar, dan datang pada sebagian athar diriwayatkan anna Dhamdham radhiyallahu taala anhu warḍa, bahwasanya Dhamdham radhiyallahu taala anhu kana idza kharaja min manzilihi, beliau apabila keluar dari rumah beliau, keluar dari rumahnya, qala, beliau mengatakan, Allahumma inni tasaddaqtu bi'ardi au bi'irdi ala ibadik. Beliau mengatakan, ya Allah, aku bersedekah dengan kehormatanku pada hamba-hambamu. Maksudnya apa? Apabila kehormatan beliau dilukai, beliau dijelekkan, beliau dicaci, beliau diribai, atau yang semisalnya yang menyinggung, yang menyangkut kehormatan beliau, beliau mengatakan, inni tasoddaqtu, aku bersedekah dengan hal itu. Beliau enggak mau balas. Beliau tidak akan membalas cacian, beliau tidak mau membalas gunjingan, beliau tidak mau membalas cemoohan manusia yang diarahkan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Dan beliau anggap itu merupakan sedekah, subhanallah. Beliau jadikan itu sedekah. Ya, di hari kiamat akan diminta kan? Di hari kiamat ikhatifilazani Allahu wa iyyakum. Datang ketika Nabi alaihissalatu wassalam bertanya, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa orang yang rugi, siapa orang yang bangkrut? Al muflis mala dinar wala dirham, ya Rasulullah. Muflis itu orang bangkrut, itu yang orang yang enggak punya dinar wala dirham, enggak punya uang, enggak punya harta. Namal al muflis alladhi yati yaumal qiyamah bil hasanat, orang yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan yang sangat banyak. Namun qad syatama hadza wa qad safaka dama hadza wa qad daraba hadza, namun dia mencela orang ini, dia memukul orang ini, dia menumpahkan darah orang ini. Akhirnya kebaikan kebahagiaannya diberikan kepada orang-orang yang ditolimi. Kalau belum habis, masih tersisa kedoliman yang dia lakukan, kejelekan orang yang ditolimi diberikan, ditimpukan kepada dia sampai fayulqa ilan nar, sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'du syu'ara, dan berkata sebagian para penyair. Ahabbu makarimil akhlak juhdi wa akrahu an u'iba wa an u'aba. Akhlak mulia yang paling aku cintai, yang paling aku senangi itu adalah juhdi, mujahadahku, upaya kesungguhanku, upayaku bersungguh-sungguh dalam apapun, dalam perkara apapun. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah engkau pada perkara yang bermanfaat bagimu. Ahabbu makarimil akhlak juhdi. Akhlak mulia yang paling aku cintai, yang aku paling senangi adalah kesungguhanku. Wa akrahu an u'iba wa an u'aba. Dan aku benci untuk mencela orang lain, dan aku benci pula untuk dicela. Aku tidak suka untuk mencela orang lain, aku tidak suka pula dicela. Wa asfahu an sibabin nasi hilma. Dan aku maafkan celaan manusia kepadaku karena aku sayang kepada mereka, santun kepada mereka. Hilma, hilman. Lembut kepada mereka. Aku maafkan orang yang mencelaku. Aku maafkan orang yang menyinggungku. Aku maafkan orang yang menyindirku. Aku maafkan orang yang mencemoohku. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, namun as-safhu memberikan maaf merupakan akhlak yang sangat mulia. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Wa syarrun naasi man yahwi sibaba. Beliau rahimahullah atau dinukilkan oleh beliau kata penyair. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka senang mencela. Man yahwi sibaba, orang yang ingin mencela, senang mencela. Senang menjatuhkan orang lain. Senang mencemooh. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya, seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang suka mencela. Wa man haba rijala tahayyabu. Wa man haqara rijala falan yuhaba. Masyaallah. Barang siapa menghormati, barang siapa menghargai manusia, niscaya manusia akan menghargainya. Barang siapa menghormati manusia, niscaya manusia akan menghormatinya. Wa man haqara rijal, dan barang siapa merendahkan manusia, barang siapa meremehkan manusia, falan yuhaba, dia tidak akan dihargai, dia tidak akan dihormati. Wa qala akhar, dan berkata yang lainnya, fa ahsanal qaul, dia mengucapkan perkataan yang sangat baik. Sa'ulzimu nafsi as-safha an kulli mudhnibi wa in kathurat minhu ilayyal jaraimu. Sa'ulzimu nafsi as-safha an kulli mudhnib. Aku akan memaksa diriku memaafkan setiap orang yang berbuat salah. Ada orang yang berbuat salah, menyakitimu, menyakitiku, aku akan memaksa diriku untuk memaafkannya. Wa in kathurat minhu ilayyal jaraimu, meskipun kathurat minhu ilayyal jaraim, sangat banyak kejahatan yang dia lakukan terhadapku. Insyaallah nggih. Fa ahsanal qaul, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Meskipun sangat banyak kejelekan, kejahatan yang dia lemparkan kepadaku, dia lakukan kepadaku, dia tujukan kepadaku. Nasallallahu taufik wal hidayah. Famanasu illa wahidun min thalathah. Syarifun wa masyrufun wa mithlun muqawimu. Manusia itu tidak lepas dari tiga jenis. Manusia itu salah satu dari tiga jenis. Syarifun, orang yang mulia, memiliki kedudukan. Wa masyrufun, orang yang di bawahnya. Yang ini orang yang mulia, nah ini yang bawahnya, yang kurang dimuliakan. Tingkatan-tingkatan. Syarif, orang yang mulia, memiliki kedudukan. Masyruf, orang yang rendah. Wa mithlun muqawimu, dan orang yang semisal, semisal dengan dirinya. Jadi kalau kita hidup, ya khatibil azani Allahu ayyakum, manusia itu imma kita akan berhubungan dengan orang yang lebih mulia dari kita, imma kita akan berhubungan dengan orang yang di bawah kita, wa imma kita akan berhubungan dengan yang semisal dengan kita. Gitu nggih. Dulu kayaknya pernah tak sampaikan di sini atau bukan ya? Kita itu kalau dalam bermuamalah, imma kita akan berhubungan dengan orang yang lebih sepuh dengan kita, atau orang yang lebih muda dari kita, atau orang yang seumuran dengan kita. Dan masing-masingnya punya adab. Masing-masingnya memiliki adab bagaimana muamalahnya. Bermuamalah dengan masing-masing jenis ini, masing-masing golongan ini. Faman nasu illa wahidun min thalathah, manusia itu tidak lepas dari tiga jenis. Yang lebih mulia dari dirinya, yang kurang dari dirinya, atau yang semisal dengan dirinya. Beliau mengatakan, fa'amal ladzi fawqi fa'arifu qadrah wa attabi'u fihi al-haqqa wal haqqu lazimu. Adapun orang yang berada di atasku, adapun orang yang lebih mulia dariku, berarti syarif. Orang yang lebih mulia dariku, fa'arifu qadrah, maka aku mengetahui kedudukannya. Aku mengetahui keutamaannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha waridha, meskipun ada sebagian ulama yang melemahkan, namun maknanya sahih. Angzilina sama nazilahum. Posisikan manusia, posisikanlah manusia itu sesuai kedudukan mereka. Anzilina sama nazilahum. Posisikanlah manusia sesuai kedudukan mereka. Fa'amal ladzi fawqi, orang yang lebih mulia dariku, fa'arifu qadrah, aku tahu kedudukannya. Aku tahu posisinya. Dan aku tahu bagaimana yang harus aku lakukan terhadapnya. Wa attabi'u fihi al-haqqa wal haqqu lazimu. Aku mengikuti kebenaran yang ada pada dirinya, dan kebenaran itu memang wajib untuk diikuti. Wa attabi'u fihi al-haqqa wal haqqu lazimu. Aku mengikuti kebenaran yang ada pada dirinya, dan memang kebenaran itu yang patut untuk diikuti. Jadi ketika bermuamalah dengan orang yang lebih mulia, kita mengikuti karena kebenaran yang ada pada dirinya, bukan semata-mata sosoknya. Wa amalladzi duni fa ahlimu daiba. Jenis yang kedua, tadi jenis yang pertama syarif. Jenis yang kedua, adapun orang yang di bawahku. Wa amalladzi duni, adapun orang yang di bawahku, lebih rendah dariku. Fa ahlimu daiba, aku akan santun kepadanya. Aku akan lembut kepadanya. Di bawahnya ini mencakup macam-macam, ya ilmunya, ya usianya. Gitu nggih. Karena bisa jadi ada orang yang mungkin ilmunya, dia usianya sudah lebih, sudah syabab atau lebih dari syabab, namun karena perangainya mungkin ada yang keras atau yang semisalnya jafa, fa'ahli muda iba, aku akan sungguh-sungguh melatih diriku untuk hilem, santun kepadanya. Wa'asunu bihi irdi wa'in la mala'imu. Dan aku akan menjaga kehormatanku meskipun ada orang yang mencela. Ada orang yang di bawahnya dunah, di bawahnya secara ilmu, secara umur atau yang lainnya, misalkan menyakiti dia. Dia tahu ini orang tidak perlu ditanggapi. Ini orang tidak perlu dibalas dengan perkara yang serupa. Fa ahli muda iba atau hahiwa, aku akan bersikap santun kepadanya, benar-benar bersikap santun. Dan aku akan menjaga kehormatanku meskipun banyak orang mencela atau ada orang yang mencela. Kenapa? Kamu kan bisa membalas dia. Kamu kan bisa melakukan hal yang serupa dengan dia atau bahkan bisa melakukan yang lebih dari apa yang dia lakukan kepadamu. Namun kata beliau, wa asunu bihi irdi. Namun aku akan menjaga kehormatanku. Oh, kalau misalkan meladeni dia, yo ngisin-ngisini. Malah mempermalukan diriku sendiri. Tidak pantas dilayani. Tidak perlu dilayani. Kalau saya layani, malah menjatuhkan kehormatanku. Misalkan, ada anak tsanawi di sini, diejek sama anak ibtidai. Semoga aja gak terjadi, ini contoh aja. Nah, diejek atau dicela atau di apalah sama anak ibtidai. Sama anak ibtidai masih kecil. Yang tsanawi udah besar, badannya gede-gede. Ya mas ya? Nah, dicemooh atau di hakata ikhati filazani Allah wa iyyakum dengan umuran segitu. Kalau antum lawan, ya jelas menang antum, jelas menang yang tsanawi. Mau adu omong, menang yang tsanawi. Mau adu apa, menang yang tsanawi. Mau adu fisik, menang yang tsanawi. Gitu. Nah, namun bukan malah mulia, ora terus, "Wah, masya Allah ya si fulan bisa menang." Lawan sapa? Si kae. Cah ibtidai. Ya makin malu. Menjatuhkan diri antum malah. Paham? Anak mutawasit diejek anak misalkan, umuran mutawasit diejek umuran anak-anak TK, masih TK misalkan, dilawan, yo malu-maluin. Wa asunu bihi irdi, dan aku jaga kehormatanku meskipun ada orang mencela. Kenapa kamu enggak balas? Kenapa enggak aku balas? Hilem. Memalukan kalau saya membalasnya, memalukan kalau saya melawannya. Kemudian beliau mengatakan, wa amaladhi mithli fa'in zala au hafa. Adapun orang yang misalkan semisal denganku, apabila dia tergelincir, dia berbuat kesalahan, dia berbuat salah, tafadaltu, innal fadla bil fakhri hakimu. Aku akan memberikan nasihat kepadanya. Aku akan memberikan arahan untuknya. Bukan berarti kemudian salah gitu. Lah itu lihat, semisal sih, lah itu lihat dia berbuat salah. Tafadaltu innal fadla bil fakhri hakimu. Karena keutamaan al fadlu itu lebih bijak, itu kebijakan, merupakan kebijakan daripada membanggakan diri. Nah, dia kan seperti ini. Saya lebih dari itu. Saya tidak terjatuh pada apa yang dia terjatuh daripadanya. Dia terjatuh pada hal-hal yang demikian. Dia berbuat kesalahan. Saya tidak. Namun tidak demikian. Tafadhaltu. Innal fadla bil fakhri hakimu. Aku akan menasihatinya. aku akan berbuat baik kepadanya. Karena kebaikan, keutamaan itu suatu kebijakan lebih bijak, lebih baik daripada kesombongan, daripada kebanggaan. Qala rahimahullah, kembali ke perkataannya Syekh Zaid Muhammad Al-Marqali atau qabla dzalik ikhati fil azani Allah wa iyyakum dalam bait syair ini, masya Allah, sebuah nasihat yang sangat berharga. Manusia memang tidak lepas dari tiga jenis. Ada orang yang lebih mulia dari kita, ada orang yang di bawah kita, ada orang yang semisal dengan kita. Orang yang lebih mulia dari kita, maka kita hormati, kita muliakan, kita berikan haknya tanpa melampaui batas, tanpa gulu, duna tafrid wala ifrat, tanpa melampaui batas, tanpa menguranginya. Wa tabi'u fihi al-haq, aku ikuti dia karena kebenaran yang ada pada dirinya. Al-haq la yu'rafu birrijal walakin arrijal yu'rafu bil-haq. Kebenaran itu tidak dilihat dari orang-orangnya, namun orang-orang itu dilihat akan kebenaran yang ada pada diri mereka. I'rifil haq ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa yang berada di atasnya. Orang yang kedua, orang yang di bawahnya. Orang yang di bawahnya masyruf. Mungkin mencela dia, mungkin menyakiti dia, disabari. Dirifqi. Dilembuti. Dan orang yang semisal kita, maka apabila terjatuh pada kesalahan, dinasihati, jangan dijatuhkan. Wang tilakan qala rahimahullah. Dan berdasarkan akan hal ini, mimma dalat alaiha dihi nusus wal athar wal wasaya wal hikam. Dan berdasarkan hal ini, dari apa-apa yang ditunjukkan dari nas-nas, dari Al-Quran, dari hadis, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, wal athar, dari athar salaf kita, wal wasaya, dari wasiat-wasiat salaf kita, wal hikam, dari ucapan-ucapan hikmah salaf kita. U'tubira salafiyun atau i'tabara salafiyun tilka sifat al-fadilah. Salafiyun menjadikan sifat-sifat ini, yakni arifku wal hilmu wal anah, yakni kelemah lembutan, kesantunan dan ketenangan, tidak tergesa-gesa, min muqawimati manhaji da'watihim ilallah. Tiga hal ini dijadikan oleh salafiyin sebagai muqawimat, sebagai penopang dakwah mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah yang menjadi apa? Menjadi penopang dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dakwah bil fi'l, dakwah dengan perbuatan, dengan sifat. Fattasofu biha, mereka mau bersifat dengan sifat-sifat ini. Watafa'alu ma'aha, mereka mengamalkan sifat ini. Menghiasi diri mereka dengan sifat ini, berupaya memiliki sifat ini. Fakataballahu lidakwatihim an-najaha ala aidihim fi kulli zamanin wa makan. Subhanallah. Hingga Allah menetapkan an-najah, keberhasilan dakwah mereka dengan apa yang mereka lakukan, dengan sebab mereka, di setiap zaman, di setiap waktu dan setiap tempat. Ini penopang dakwah salaf, arifku wal hilmu wal ana, sampai beliau sebutkan dalam satu pembahasan tersendiri dan pembahasan yang begitu panjang. Beliau membawakan ayat, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu merupakan keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Semoga ikhati bilazani Allah wa iyyakum, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan, disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan semoga kita bisa berupaya menghiasi diri-diri kita dengan sifat-sifat ini. Nasallallahu at-taufik wal hidayah. Allah Ta'ala alamu bisawab. Kalau kebalikannya, kalau memudahkan, itu malah pahalanya besar. Ilahuna naktafi, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.